Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحماني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian dari kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, yang mana kita sekarang sudah sampai pada halaman 238 terkait dengan amaliyah-amaliyah yang banyak diamalkan oleh sebagian dari kaum muslimin, namun ternyata itu adalah amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika al-bina'u 'alal kubur wa ittikhadhuha masajidu masajida wa ziyaratuha li ajli at-tabarruki biha wa tawassuli bil mauta wa ghairu dhalika min al-aghrad asy-syirkiyyah wa min dhalika. Dan di antara amaliyah-amaliyah tersebut adalah al-bina'u 'alal kubur, membangun bangunan, mendirikan bangunan di atas kuburan atau meninggikan kuburan lebih dari batas yang diizinkan di dalam syariat. Wattikhadhuha masajida, dan menjadikan masjid-masjid tersebut menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat untuk melakukan salat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan menziarahi masjid, menziarahi kuburan-kuburan, bukan dalam rangka itti'ab, bukan dalam rangka untuk mengambil pelajaran, akan tetapi dalam rangka untuk mencari berkah dari kuburan tersebut. Dan menziarahi kuburan tersebut dalam rangka untuk tawassul terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Ini di antara kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di sisi kuburan. Wa ghairu dzalika minal aghradi syirkiyah, dan selainnya dari tujuan-tujuan yang berbau syirik atau kepentingan-kepentingan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Wa ziyaratin nisa'i laha, dan berziarahnya kaum wanita ke kuburan. Dalam hal ini yang terakhir ada khilaf dari kalangan para ulama yang akan kita sebutkan insyaallah. Ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil kubur. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat zawaratil kubur, wanita-wanita yang sering datang atau menziarahi kuburan. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruja, dan yang menjadikan di atas kuburan-kuburan tersebut masjid-masjid dan membuat lentera-lentera di atasnya. Ini beberapa kemungkaran terkait dengan kuburan yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Terkait dengan kuburan, banyak sekali peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua itu disampaikan dan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk membentengi umat beliau dari kesyirikan. Dan bahkan dalam beberapa kesempatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingati kaum muslimin dengan peringatan yang sangat keras dan tegas. 6. Terkait dalam permasalahan kuburan ini. Di antara peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW, batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Nabi agar kaum muslimin tidak sampai terjerumus di dalam kemungkaran terkait dengan kuburan ini. Yang pertama adalah Nabi SAW melarang umatnya dari sikap hulu, berlebih-lebihan di dalam as-sana, di dalam memuji, di dalam menyanjung, dan di dalam mensikapi para wali ataupun orang-orang soleh ataupun orang-orang yang di barakallahu fikum dijadikan sebagai pemimpin dan yang lainnya, karena perbuatan tersebut bisa mengantarkan kepada sikap peribadatan kepada orang yang diagungkan dan dimuliakan tersebut. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Hati-hatilah kalian dari sikap ghulu. Hanyalah yang mencelakakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap al ghulu, sikap berlebih-lebihan. Nah, waqala, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tutruni kama atratin nasara Ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam mensikapiku, memujiku, sebagaimana hal ini dilakukan oleh umat Nasara kepada Isa Ibn Maryam. Saya ini hanyalah seorang hamba, kata Nabi. Maka ucapkanlah tentang diri Nabi Muhammad, abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya, tidak lebih dari itu. Nah, beliau adalah hamba Allah sehingga tidak perlu dan tidak bisa diangkat derajatnya sampai kepada derajat ilah, dan beliau pun adalah seorang rasul yang harus dan wajib untuk dibenarkan dan tidak boleh didustakan. Ini yang pertama, sikap ghulu. Dan banyak sekali sikap ghulu ini terjadi pada kuburan-kuburan tertentu. Wa hadza amrun musyahad. Ini bisa kita saksikan dan kita lihat. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua memperingati umatnya dari mendirikan bangunan di atas kuburan atau meninggikan kuburan dari batas yang diperbolehkan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada salah seorang tabi'i, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Nabi mengatakan kepada seseorang yang akan beliau utus, maukah kamu untuk saya utus dalam rangka sebuah tugas sebagaimana hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus saya dalam tugas tersebut. Alla tad'a timsalan illa tamastahu, yaitu engkau tidak meninggalkan gambar-gambar ataupun patung-patung kecuali engkau menutupnya, melenyapkannya. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan engkau tidak meninggalkan kuburan yang meninggi kecuali engkau ratakan kuburan tersebut. Nah, ini juga salah satu peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kuburan. Semua itu dilakukan oleh Nabi adalah dalam rangka untuk menjaga atau membentengi umat beliau dari barakallahu fikum perbuatan-perbuatan yang bisa menjurumuskan kepada kesyirikan. Dan tidak hanya sebatas itu, Nabi juga melarang untuk mencet, mengapuri kuburan sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang antajisil qabri, dari mengecat, mewarnai kuburan, wan yuqada alaihi, dan duduk di atasnya, wan yubna alaihi binaan, dan untuk dibangun di atas kuburan tersebut binaun, sebuah bangunan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, di antara peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hadzara minas salati indal kubur. Nabi juga memperingatkan agar kita jangan sholat di sisi kuburan ataupun menghadap kuburan, sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lamma nuzila bi rasulillahi tawfiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha fa qala wa huwa kadzalik la'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida yuhadhdhiru ma sana'u walaula dhalika ubriza qabruhu ghayra annahu khashiya an yuttakhadha masjidan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, menjelang beliau wafat, na'am, ketika rasa sakit sangat terasa oleh Rasulullah SAW, beliau mengambil sebuah kain dan menutupi wajahnya. Nah, kemudian setelah itu beliau membukanya dan beliau mengatakan dalam keadaan beliau sakit tersebut, la'natullah 'alal yahud, laknat Allah atas Yahudi dan Nasara, yang mana mereka menjadikan kuburan dari nabi-nabi mereka sebagai masjid. Beliau memperingatkan umat ini terhadap apa yang dilakukan oleh umat Yahud dan Nasara. Kalau bukan karena kekhawatiran ini, maka niscaya Nabi Muhammad, maka kuburan Nabi Muhammad akan ditampakkan. Nah, akan dikuburkan di tempat umum di Baqi', pemakaman kaum muslimin di kota Madinah. Ghayra annahu khasyya an yuttakhadha masjidan, hanya saja beliau khawatir jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai masjid. Itulah alasan beliau, naam, kenapa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam biliknya. Ini yang keempat di antara peringatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid, nah, makna menjadikan kuburan sebagai masjid, maknanya adalah as-salatu indaha wa illam yubna masjidun alaiha, yaitu sholat di sisi kuburan tersebut walaupun tidak dibangun masjid di atasnya, hanya sebatas sholat saja. Nah, di masjid, di kuburan tersebut, itu termasuk dari perbuatan naam menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid walaupun tidak dibangun masjid di atasnya. Fakullu maudi'in qusida lis-salati fihi faqad ittukhidha masjidan, setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat salat, naam, maka tempat tersebut telah dijadikan sebagai masjid. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Mesta bumi ini semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukku, yakni untuk Nabi Muhammad, sebagai masjid. Sebagai masjid, yakni maksudnya di mana saja seseorang berada diperbolehkan untuk menegakkan salat kecuali di tempat-tempat yang terlarang. Wa tahuran, dan juga sebagai alat untuk bersuci. Ketika seseorang tidak mendapatkan air, maka diperbolehkan bagi dia untuk naam bersuci dengan turab yang suci. Barakallahu fikum. Larangan-larangan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga batasan-batasan yang beliau sebutkan di dalam hadis-hadis yang kita sampaikan tadi terkait dengan kuburan, banyak sekali dari kaum muslimin yang menyelisihinya. justru mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Nabi terkait dengan kuburan tersebut. Nah, sehingga perbuatan-perbuatan mereka menjerumuskan mereka ke dalam syirkul akbar. Nah, mereka membangun masjid-masjid di atas kuburan. Mereka membangun kubah-kubah. Mereka membangun patung-patung dan tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat berkumpul. Nah, di dekat kuburan tersebut atau di sisi kuburan tersebut. Nah, dan mereka mendirikan bangunan-bangunan di atas kuburan tersebut yang mana dilakukan di sisi kuburan tersebut setiap jenis kesyirikan dan bahkan termasuk syirkul akbar. Di antara mereka ada yang melakukan sesembelihan di sisi kuburan, berdoa kepada pemiliknya, beristighatsah, bernazar, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mana hal itu mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan dan bahkan syirkul akbar. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil kubur wa ma amara bihi wa ma naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa baina ma alaihi aktsarun nasil yauma ra'a ahaduhuma mudadan lil akhir munaqidan lahu." Barang siapa yang membandingkan antara sunnah Rasul terkait dengan kuburan, apa yang beliau perintahkan dan apa yang beliau larang terkait dengan kuburan, dan bagaimana amalia para sahabat terkait dengan kuburan, kalau seandainya dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia pada zaman sekarang ini, maka dia akan melihat naam saling bertolak belakang. Nah, tidak bisa terkumpul dan tidak bisa sepakat. Nah, fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na anis salati ilal kubur wa haula'i yusalluna indaha. Nabi melarang untuk salat menghadap kuburan, namun mereka justru sholat di sisi kuburan tersebut. Wa naha anittikhadhiha masajida. Nabi melarang untuk menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Wa haula'i yabnuna 'alaihal masajid. Akan tetapi mereka membangun masjid-masjid di atasnya. Wa yusammunaha masyahid mudahatan li buyutillah. Dan mereka menjadikan naam bangunan-bangunan yang dia berada di atas kuburan tersebut sebagai situs-situs bersejarah, masyhad-masyhad, naam tempat berkumpul untuk menandingi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa naha an iqadi surus 'alaiha wa haula'i yuqifuna al-wuquf 'ala iqadil qanadila 'alaiha. Nabi melarang untuk menyalakan lampu di sisi kuburan. Justru mereka membuat lentera-lentera dan menyalakan lampu di atasnya. Wa naha an yuttakhadha 'idan wa haula'i yattakhidunaha a'yadan wa manasika wa yastami'una laha kastima'ihim lil 'idi aw akthar. Nabi melarang untuk dijadikan kuburan tersebut sebagai 'id, tempat berkumpul, tempat berhari raya. Nah, di beberapa masjid yang mana di situ di yang mana masjid tersebut dibangun di atas kuburan yang mereka anggap sebagai seorang wali, di beberapa tempat pada bulan-bulan tertentu mereka berkumpul, mereka melakukan amalia-amalia tertentu, dan bahkan di antara mereka ada yang sampai tawaf di sekeliling kuburan tersebut dan bahkan sampai menggunakan pakaian-pakaian ihram wal-iyadzubillah pada waktu-waktu tersebut, pada waktu-waktu tertentu. Ingin menandingi Ka'bah Baitullah Al-Haram. Barakallahu fikum. Coba perhatikan. Apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau perintah justru bertolakan, berseberangan dengan apa yang mereka lakukan. Nah. Wa amara bitaswiyatiha. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk meratakan kuburan, sebagaimana di yang disebutkan di dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang kita sebutkan tadi. Barakallahu fikum, wa haula'i yubalighuna fi mukhalafati hadainil haditsaini. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dua hadis larangan terkait dengan meninggikan kuburan dari batas yang diizinkan di dalam syariat. Wa haula, mereka justru na'am bersemangat di dalam menyelisihi dua hadis tersebut. Mereka mengangkat kuburan, mengangkat bangunan di atas kuburan tersebut ibarat membangun sebuah rumah, dan mereka bangun kubah-kubah di atasnya. Nah, sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Fanzur ila hadzat tabayyunil 'adzim bainama syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasadahu minan nahyi amma taqaddam dzikruhu fil kubur." Lihatlah perbedaan yang besar antara yang disyariatkan oleh Rasul dan tujuan beliau melarang, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi terkait dengan kuburan. Nah, apa tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk dijadikan kuburan sebagai masjid? Apa tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membangun bangunan di atas kuburan, meninggikan kuburan, memberikan atau menyalakan lampu di atas kuburan? Nah, tujuannya adalah untuk membentengi umat manusia dari perbuatan syirik. Nah, coba perhatikan perbedaan dari yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan kuburan dengan apa yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Wala raiba anna fi dzalika minal mafasid ma ya'jizul 'abdu an hasrihi. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya pada semua itu, dari yang mereka perbuat, dari mukhalafat, dari hadis-hadis yang telah disampaikan oleh Nabi, nam tidak diragukan lagi bahwa pada hal itu banyak sekali mafsadah-mafsadah, kerusakan-kerusakan yang mana seorang hamba tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Nah, dan banyak sekali. Kalau kita menghitung kerusakan-kerusakan tersebut, maka kita tidak akan sanggup menghitung kerusakan-kerusakan akibat mereka melanggar peringatan dan larangan Nabi terkait dengan kuburan ini. Dan bahkan sampai pada barakallahu fikum perbuatan asyirkul akbar, syirik besar. Kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa minha annalladhi syara'ahu an-nabi inda ziyaratil kubur innama huwa tadzakkurul akhirah. Nah, ini penting. Dan diantaranya bahwasanya yang disyariatkan oleh Nabi untuk menziarahi kuburan adalah tujuannya untuk mengingat akhirat. Wal ihsan ilal mazur biddu'a ilahu, dan untuk berbuat baik terhadap yang diziarahi, pemilik kuburan tersebut. Kita berbuat baik kepadanya dengan cara apa? Biddu'a ilahu, mendoakannya. Wa tarahhumu alaihi wal istighfar, memintakan rahmat untuknya wal dan ampunan untuk pemilik kuburan tersebut, orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Wa su'alul afiyah lahu, dan memohon maaf dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Fayakunu zair muhsinan ila nafsihi wa ilal mayit. Sehingga oleh karena itu, kalau seperti ini sikap dia ketika menziarahi kuburan, naam, maka dia telah berbuat baik terhadap dirinya dan terhadap mayit, orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Faqallaba haula'il musyrikun al-amra, akan tetapi haula'il musyrikun, naam, membalikkan perkaranya. Wa'akasuddin, justru mereka bertolak belakang dengan agama yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waja'alul maqsuda biziarah, dan mereka menjadikan tujuan untuk menziarahi kuburan adalah asyirku bil mayyit, untuk melakukan kesyirikan terhadap al mayyit. Wa du'a bihi, berdoa langsung kepada mayyit atau bertawassul di dalam doa kepada mayyit tersebut. Wa su'alu hawaijihim, mereka meminta kepada mayyit tersebut kebutuhan-kebutuhan mereka. Wastinzalil barakati minhu, dan mereka mengharapkan barokah agar diturunkan barokah. Naam, melalui perantara mayyit tersebut. Wa nasruhu lahum 'alal a'da'i wa nahwi dzalik, dan bahkan sampai-sampai mereka memohon pertolongan dari mayyit tersebut, pertolongan dari mayit tersebut terhadap mayit tersebut dari serangan-serangan musuh, wa nahwi dzalik, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang mana itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Fasaru musiina ila anfusihim wa ilal mayit, maka apabila seperti ini perbuatan mereka, maka justru mereka telah berbuat jelek terhadap diri mereka sendiri dan juga kepada al mayit. Nah, dia berbuat jelek terhadap dirinya sendiri dan terhadap al-mayyit. Nah, coba perhatikan. Nah, Nabi SAW memperbolehkan untuk ziaratul kubur adalah dalam rangka untuk mengingatkan akhirat. Nabi memerintahkan untuk menziarahi kubur. Fa'innaha tudhakkirukumul maut, kata Nabi. Karena sesungguhnya dengan menziarahi kuburan itu mengingatkan kalian akan kematian. Ini tujuannya. Di samping kita juga bisa berbuat baik kepada pemilik kuburan tersebut dengan memintakan ampun. Nah, kita justru yang akan memberikan manfaat kepadanya. Di samping akan ada pahala atau manfaat yang baik terhadap diri kita, kita justrulah yang memberikan manfaat untuk mereka. Nah, dengan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka atas dosa-dosa mereka, rahmat, kasih sayang dan yang lainnya. Bukan justru kita meminta kepada mereka atau kita mengambil manfaat dari mereka. Tidak. Nah, kebalikan yang mereka lakukan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya bagaimana? Nah, sebabnya yang pertama tadi, yaitu mereka melanggar peringatan-peringatan dan larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kuburan. Nabi melarang membangun bangunan di atas kuburan. Mereka mendirikan bangunan di atas kuburan. Nabi melarang untuk sholat di sisi kuburan. Mereka sholat di sana. Nabi melarang untuk meninggikan bangunan atau mencet kuburan. Nah, menyalakan lampu di atas kuburan. Justru mereka kebalikannya. Melanggar dan melakukan apa yang pernah dilarang dan diperingatkan dengan keras dan tegas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akibatnya bagaimana? Mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik wal iyadzu billah. Naam. Barakallahu fikum. Adapun terkait dengan menziarahi kuburan, naam, maka ini termasuk di antara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun ziarahnya para wanita ke kuburan, barakallahu fikum, terjadi khilaf, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Nah, adapun al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan juga al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwasanya ziaratul kubur lin nisa muharramah, menziarahi kuburan bagi kaum wanita itu haram. Nah, bahkan termasuk diantara dosa besar, kata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Nah, bahkan terhadap kuburan Nabi, kata Syekh bin Baz. Nah, bahkan terhadap kuburan Nabi juga wanita dilarang. Ini pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Akan tetapi, Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebutkan di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz, 6, hukum yang berbeda dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Beliau mengatakan tusra'u ziyaratul kubur lil itti'ab biha wa tadzakkuril akhirah syaritata alla yakula indaha ma yughdibur rabb subhanahu wa ta'ala kadu'ail makbur wal istighatsah bihi min dunillahi ta'ala ila akhir kalamihi. Beliau mengatakan disyariatkan ziarah kubur. Semua itu adalah dalam rangka untuk mengambil pelajaran dan mengingat akhirat, asalkan tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang batil ketika melakukan ziarah kubur tersebut. Dalilnya apa? Beliau menyebutkan hadis. Yang pertama hadis Buraidah bin Husayd. Nabi mengatakan, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Sesungguhnya dahulu saya melarang kalian untuk menziarahi kuburan, maka sekarang ziarahilah kuburan, karena sesungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian akan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Faman arada an yazura fal yazur wa la taqulu hujran." Barang siapa yang hendak menziarahinya, maka hendaklah dia menziarahi kuburan tersebut dan jangan sampai dia mengatakan hujran, yaitu ucapan yang batil. Nah, Nabi pada awalnya melarang untuk menziarahi kaum muslimin melarang kaum muslimin untuk menziarahi kuburan dikarenakan masa jahiliyah mereka dengan masa keislaman mereka masih sangat dekat. Dikhawatirkan perbuatan-perbuatan mereka pada masa jahiliyah terbawa-bawa ketika mereka sudah masuk Islam terkait dengan kuburan ini. Sehingga oleh karena itu Nabi di awal Islam melarang kaum muslimin secara mutlak untuk menziarahi kuburan. Akan tetapi setelah itu Nabi memberikan rukhsah dan bahkan memerintahkan untuk menziarahi kuburan. Ketika kaum muslimin sudah kuat akidah dan keyakinan mereka. Dan bahkan Nabi memberikan motivasi. Karena menziarahi kuburan tersebut bisa mengingatkan kita kepada akhirat. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, larangan yang pertama itu umum bagi wanita dan pria. Nabi melarang untuk menziarahi kuburan di awal Islam itu adalah bagi wanita dan pria. Kemudian ketika Nabi memerintahkannya atau menghapus hukum sebelumnya juga berlaku bagi pria dan wanita. Berlaku bagi pria dan wanita. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat barakallahu fikum yang menguatkan pendapat beliau. Di antaranya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, memberikan keringanan dan kebolehan kepada kaum wanita untuk menziarahi kuburan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dari Abdullah bin Abi Mulaikah, beliau berkata, "Anna Aisyata aqbalat dzata yaumin minal maqabir. Faqultu laha, ya ummul mu'minin min aina aqbalti?" Qalat, "Min qabri Abdurrahman bin Abi Bakar." Faqultu laha, "Alaysa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur?" Qalat, "Na'am, thumma amara bi ziyaratiha." Dari Aisyah, yang mana beliau datang suatu hari dari kuburan, maka saya pun berkata kepada beliau, bertanya kepada beliau, "Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, dari mana engkau datang?" Beliau menjawab, "Dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar, saudaranya." Maka saya pun berkata kepada Aisyah, "Bukankah Rasul pernah melarang untuk menziarahi kuburan?" Qalat, "Na'am." "Iya, dahulu beliau melarangnya." "Tsumma amara bi ziyaratiha." Kemudian beliau memerintahkan untuk menziarahinya. Nah, dan di dalam riwayat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil kubur, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk menziarahi kuburan. Hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum, dan beliau pun memahami bahwasanya rukhsah tersebut juga berlaku bagi kaum wanita, dan bahkan beliau pun mempraktekkannya, menziarahi kuburan salah seorang dari saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakrin. Naam. Dan juga naam, kejadian yang terjadi antara Rasulullah dan Aisyah, yaitu dalam hadis yang panjang disebutkan bahwasanya Nabi pada suatu malam keluar dari biliknya dan pergi ke kuburan kaum muslimin, dan diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai ke kuburan. Dan ketika sampai, ketika balik, Aisyah pun buru-buru untuk datang ke rumahnya mendahului Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai, yang mana sebelumnya Aisyah sudah sampai di rumahnya dalam keadaan nafas Aisyah sedang memburu. Kemudian Nabi pun bertanya kepada Aisyah, dan beliau Aisyah radhiyallahu anha menjawab bahwa beliau mengikuti Nabi Muhammad sampai ke kuburan Baqi'. Nah, kemudian di dalam lanjutan hadis tersebut, Nabi tidak menegur perbuatan Aisyah terkait datang ke kuburan tersebut. Nah, tidak ada teguran dan larangan dari Nabi SAW terhadap Aisyah. Andai kata hal itu tidak diperbolehkan, maka niscaya Nabi SAW tentu akan melarang Aisyah radhiyallahu anha. Dan juga di antara dalil hadis yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh, iqrarun Nabi al-mar'ah, Nabi menyetujui perbuatan seorang wanita yang mendatangi kuburan anaknya. Nah, yang mendatangi kuburan anaknya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada wanita tersebut, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan sabarlah. Nah, andai kata menziarahi kuburan dilarang bagi wanita, maka niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan melarang wanita tersebut. Dikarenakan di dalam sebuah kaidah disebutkan, la yajuzu sukut an waqtil haja au fi waqtil hajat. Nabi tidak akan diam terhadap atau pada waktu-waktu yang dibutuhkan. Terhadap atau pada waktu-waktu yang mana di situ tidak boleh untuk diam. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu taala alam bisawab, tentang hukum ziaratul kubur bagi wanita. Naam. Wa khitaman naqul, dan sebagai penutup kita mengatakan, innal bid'a baridul kufur, sesungguhnya perbuatan bid'ah itu mengantarkan kepada kekufuran, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa hiya ziyadatu dinin lam yashra'hu Allah wa la rasuluh, yang mana perbuatan bid'ah itu adalah tambahan pada agama yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Wal bid'atu syarrun minal ma'siyatil kabirah, perbuatan bid'ah itu lebih jelek dari perbuatan dosa besar. Wasyaitanu yafrah biha aktsar mimma yafrah bil ma'asil kabirah, dan bahkan syaitan lebih senang, lebih bangga dengan perbuatan bid'ah ini daripada kebanggaan syaitan terhadap perbuatan maksiat yang besar yang dilakukan oleh seorang hamba. Li'annal asi, alasannya bagaimana? Li'annal asi yaf'alul maksiyata wa huwa ya'lam annahu maksiyatun fayatubu minha. Dikarenakan seorang pelaku maksiat melakukan maksiat, naam, dalam keadaan dia sadar dan tahu ini adalah perbuatan salah, ini perbuatan maksiat, sehingga ada naam kesempatan dan kemungkinan untuk bertaubat dari perbuatan maksiat tersebut. Wal mubtadi'u yaf'alul bid'ah ya'taqiduha dinan yataqarrabu bihi ila Allah, sementara seorang mubtadi' melakukan perbuatan bid'ah dan dia menganggap itu adalah agama yang bisa mendekatkan diri dengan hal tersebut kepada Allah, fala yatubu minha, sehingga kemungkinan untuk bertaubat itu kecil sekali. Wal bid'u taqdi 'ala sunan wa tukarrihu ila ashabiha fi'la sunan wa ahla sunnah. Perbuatan bid'ah itu bisa mematikan sunnah, dan perbuatan bid'ah ini bisa menjadikan bisa memunculkan sikap tidak suka terhadap sunnah dan terhadap ahlus sunnah. Nah, ada amrun musyahad. Barakallahu fikum. Setiap mubtadi, orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, apa saja jenis bid'ahnya, dia tidak senang ketika ada orang yang mengamalkan sunnah dan memperjuangkan sunnah, dan bahkan banyak dari mereka memusuhi sunnah dan ahlus sunnah. Bahkan mereka mengolok-ngolok perbuatan sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal bid'atu tuba'idu 'anillah wa tujibu ghadabahu wa 'iqabahu wa tusabbibu zaighal qulub wa fasadaha. Perbuatan bid'ah itu menjauhkan orang dari Allah, dan perbuatan bid'ah ini mampu untuk memunculkan dan mendatangkan murka dan hukuman dari Allah, dan menyebabkan ketergelinciran hati dan rusaknya hati. Nah, banyak sekali. Nah, la yumkinu an-nahsuraha. Tidak mungkin bagi kita untuk menghitungnya. Ma yu'amalu bihil mubtadi'ah. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan pelaku bid'ah? Dikatakan di sini, tahrumu ziyaratul mubtadi'ah. Wa mujalasatuhu illa ala wajhi nasihati lahu wal inkari alaihi. Diharamkan untuk menziarahi mubtadi' dan duduk bersamanya kecuali dalam rangka nasihat dan mengingkari perbuatan bid'ahnya. Li'anna mukhalatahu tu'athiru ala mukhalitihi syarran. Dikarenakan berbaur dengannya bisa menyebabkan kejelekan, mendatangkan kejelekan bagi pelakunya. Watansyuru adawatahu ila ghairihi, dan bisa memunculkan permusuhan kepada selainnya. Wajib tahdziru minhum wa min syarrihim, sehingga oleh karena itu wajib untuk memperingatkan kaum muslimin dari mereka dan dari kejelekan mereka. Idza lam yakunil akhdhu ala aydihim wa man'ihim wa man'uhum min muzawalatil bid'ah wa illa fa innahu yajibu ala ulama'il muslimina wa ulati umurihim man al bid'ah wal akhdha ala aydihim al ala aydil mubtadi'ah. Kalau seandainya tidak mungkin untuk ditangkap dan dipegang pelaku perbuatan bid'ah ini dan melarang mereka dari perbuatan bid'ah, barakallahu fikum, maka kalau seandainya tidak bisa demikian, maka wajib bagi kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin melarang mereka dari perbuatan bid'ah. 6. Dan mencegah mereka, mengambil tangan mereka, warad'ihim an syarrihim, melarang mereka dari kejelekan mereka, li'anna khatarahum ala alal islami syadidun, dikarenakan bahaya mereka terhadap Islam itu sangat besar. Thumma innahu yajibu an yu'alam anna dualal kufri tusajji'ul mubtadi'a ala nashri bid'atihim. Kemudian, sesungguhnya wajib untuk diketahui bahwasanya negeri-negeri kafir, negara-negara kafir, memberikan motivasi dan semangat kepada para mubtadi' untuk menyebarkan perbuatan bid'ah mereka, dan bahkan membantu mereka untuk melanggengkan dan menyebarkan bid'ah tersebut dengan segala cara. Li'anna fi dzalika al-qada'a 'alal Islam, dikarenakan dalam hal itu dikarenakan dengan melakukan perbuatan ini mereka mampu untuk mengalahkan al-Islam, wa taswihu suratihi, dan juga mampu untuk menjelekkan gambaran Islam. Nas'allahu 'azza wa jalla an yansura dinahu wa yu'li kalimatahu wa yukhadzilu a'da'ahu wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala, kita memohon pertolongan kepada Allah agar Allah menolong agamanya, meninggikan kalimatnya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sampai di sini kita telah menyelesaikan kitab Aqidatul Tauhid yang ditulis oleh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga kita dimudahkan untuk memurojaah kitab ini, dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak manfaat dengan kita mempelajari kitab ini, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan penulisnya yakni Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, dan menjaga beliau di atas sunnahnya.